datang berbakti. Lihatlah putra putri menggembirakan. Tetap cinta putramu yang setia menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Untuk nusa dan